Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Kita masuki bab yang baru. Qala hafizahullah ta'ala babus salam. Bab as-salam. As-salam. Dan disebut juga as-salaf. As-salam atau as-salaf. Dua-duanya bermakna sama. Hanya berbeda dalam hal istilah. Mungkin dalam sebagian kitab antum mendapatkan penyebutan as-salaf. Mungkin dalam kitab yang lain disebutkan as-salam. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan dari Al-Mawardi bahwa as-salam itu bahasanya Ahlul Hijaz. Adapun as-salaf itu penggunaan bahasa dari Ahlul Iraq. Maknanya sama. Yang inti dalam permasalahan as-salam ini adalah ta'jilut thaman wa ta'jilul muthman, menyegerakan harga, menyegerakan nilainya uang dari orang yang hendak membeli, adapun barangnya diakhirkan. Adapun barangnya diakhirkan. Para ulama mendefinisikan as-salam bahwa yang dimaksud as-salam adalah 'aqdun 'ala mausufin fi dhimmah mu'ajjalin bi thaman maqbudin fi nafsi al-majlis fi majlis al-'aqd. Bahwa yang dimaksud dengan salam adalah akad terhadap satu barang yang telah disifatkan dalam tanggungan si penjual. Akan tapi belum ada. Namun dalam tanggungan si penjual. Yang diakhirkan barang tersebut. Dengan nilai atau dengan uang yang telah didapatkan. Uang yang telah diberikan di majelis akad. Yang telah diberikan di majelis al-aqad. Sehingga pada hakikatnya telah terjadi akad itu, jual beli itu. Nah. Hanya saja barangnya yang disampaikan kepada pihak si pembeli adalah sifat-sifatnya. Nah, barangnya belum ada. Namun sifatnya jelas. Kemudian masanya jelas, ketentuan selesainya atau ketentuan jadinya barang tersebut jelas. Dan dari pihak si pembeli memberikan nilai, membayar kepada si penjual. Nah, sebagai uang muka. Nah, inilah yang dimaksud dengan as-salam. Dan as-salam adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Quranul Karim, berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya ayuhal ladhina amanu idha tadayantum bidayni ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak tadayun, ya, saling hutang piutang, sampai kepada satu ajal, sampai kepada satu zaman, masa, tempo yang telah ditetapkan, maka tulislah. Maka ini menunjukkan bahwa diperbolehkan seorang itu mengakhirkan. Ya, dan ini merupakan salah satu bentuk dari salam. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis-hadis beliau dalam berbagai riwayat. Di antaranya akan disebutkan nanti oleh al-muallif hafizahullah taala, hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Oleh karena itu, jumhur dari kalangan para ulama membolehkan hal ini. Bahkan sebagian dari mereka ada yang menukil kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya salam, kecuali riwayah yang datang dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala, telah diriwayatkan dari beliau bahwa beliau tidak membolehkan. Adapun jumhur dari kalangan para ulama, maka mereka sepakat tentang bolehnya. Dan ini yang rajih, yang sahih. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah as-salam ini rukhsah? Apakah as-salam ini dibolehkannya karena keringanan? Atau memang asal hukumnya boleh? Terjadi khilaf. Yang jelas semuanya kembali kepada satu kalimah bahwa yang demikian ini boleh. Naam. Qala rahimahullah ta'ala asy-syarhu, penjelasan. As-salamu naw'un min anwa'il bay'. Salam adalah satu jenis dari jenis-jenis jual beli. Sifatuhu bitaslimi ra'sil mal 'inda al-'aqd. Sifatnya dengan cara memberikan, ya, uang muka pada saat terjadinya akad. Ala ayyu'tiya safaqata fil maw'idil muhaddad, dengan perjanjian bahwa si penjual akan memberikan kepadanya barang pada zaman yang telah ditetapkan. Pada zaman yang telah ditetapkan. Kalau misalnya ada seorang yang ingin diminta untuk dijahitkan pakaian model demikian, pakaian jubah misalnya, maka bentuk salam di mana seorang pembeli harus memberikan uang muka, ini syarat. Harus ada uang mukanya yang menunjukkan bentuk jadi akad as-salam. Dan tanggung jawab dari si penjahit, dia harus jelas sifat-sifatnya. Ukurannya demikian. Sifat-sifat yang diminta demikian. Dan diupayakan untuk dipenuhi. Dan dalam tempo yang telah ditetapkan pula masanya. Ini selesai dalam waktu sepekan misalnya. Nah. Jelas. dan tidak terjadi gharar di dalamnya. Maka yang demikian ini diperbolehkan. Demikian pula dalam bentuk-bentuk yang lainnya, mungkin ada di antara kita yang ingin memesan pintu atau yang ingin memesan lemari belum jadi. Maka disebutkan sifat-sifatnya dan tempo yang telah ditetapkan, dan dengan syarat ada uang muka dari si pembeli. Maka terjadilah akad. Nah, lalu bagaimana kalau sudah jatuh tempo, ternyata barangnya belum ada? Maka dikembalikan pada pihak si pembeli. Jika dia ingin bersabar, maka dilanjutkan. Nah, namun kalau dia tidak ingin bersabar dalam hal ini, maka dia berhak untuk mengambil kembali uang mukanya. Dia berhak untuk mengambil kembali uang muka, sebab ini bukan bentuk urbun. Ya, adapun jual beli secara urbun ini di pembahasan yang lain. Adapun yang kita bahas adalah assalam. Sehingga berhak bagi si pembeli untuk meminta kembali karena telah jatuh tempo dalam keadaan barang belum didatangkan. Nah, wa mithaluhu ayyadfa'a mi'ata dinarin halan ala an tu'tiyani mi'ata kilo zaid ba'da sana. Permisalannya, seorang membayar 100 dinar ya halan, yakni pada majelis itu, majelis akad. Nah, bahwa engkau akan memberikan padaku 200 kilo minyak di tahun depan, ya, pada tahun depan. Jadi jelas ukurannya, sifat minyaknya jelas. Nah, ada masa temponya setelah 1 tahun. Kemudian ada uang mukanya, dibayar 100 dinar. Wa yushtaratu ma'rifatu kailihi wa waznihi, dan disyaratkan untuk diketahui takarannya dan timbangannya. Itu syarat. Ya. Takaran seperti ya literan. Ya, seperti minyak. Timbangannya seperti yang bisa ditimbang, barang-barang bisa ditimbang. Nah, seperti beras dan yang semisalnya. Wa yu'rafu waktu taslimi, dan diketahui kapan waktu diterimanya. Nah, itu harus jelas. Dan itu termasuk syarat dari salam, sahnya salam. Lima fi sahihaini an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang ingin melakukan akad dengan cara salaf atau salam, maka hendaklah dia melakukan salaf itu dalam takaran yang ma'lum dan dalam timbangan yang ma'lum, sampai kepada tempo yang juga ma'lum, diketahui jelas. Ya, tidak ada kesamaran, sehingga tidak ada gharar, tidak ada penipuan, tidak ada jahalah di dalamnya. Nah, wa ila hadza dhahaba jumhur ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama. Wa qad nassa al-hadith ala anna as-salam yajibu an yakuna fi kailin ma'lum aw waznin ma'lum. Ya, dan telah dinaskan oleh hadis bahwa salam wajib hukumnya ditentukan takarannya berapa. Tidak boleh tidak jelas. Karena kalau tidak jelas, maka ini akan menimbulkan gharar, jahalah. Dan itu tidak boleh. Kalau misalnya dia mengatakan nanti 3 bulan yang berikutnya saya akan mengambil panen dari sawahmu ini. Nah, saya pasang harga 1 juta rupiah. Nah, sebagai bentuk bahwa kita telah melakukan akad. Kemudian tidak ditentukan berapa itu yang akan dihasilkan. Ada kemungkinan lebih untung, ada kemungkinan tidak. Yang jelas apa yang didapatkan dari panen itu. Ada kemungkinan panennya berhasil, ada kemungkinan panennya gagal. Nah, maka ini tidak diperbolehkan, haram. Gharar, jahalah. Karena tidak memiliki awsaf ma'lumah. Tidak memiliki sifat-sifat yang jelas. Nah, maka tidak diperbolehkan. Harus diketahui. Ya. Takarannya berapa? Atau kalau dia barang yang ditimbang, timbangannya berapa kilo? Kalau tidak, maka tidak boleh. Itu syarat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ta'lam, dan ketahuilah, annal madru'a kal qumash yashmuluhu lafzul kail. Dan ketahuilah bahwa sesuatu yang sifatnya diukur seperti kain itu juga mencakup lafaz takaran, ya. Termasuk diantaranya mengukur. Ya, kalau ada yang ingin buat jubah atau gamis atau celana dan yang semisalnya, itu harus jelas sifat-sifatnya. Nah. Ya. Kalau ada yang mengatakan, tapi dia belum beli uang muka. Ya. Gimana kalau dia enggak beli uang muka, dia hanya pesan. Nah, itu berarti enggak ada akad. Ya, tidak ada akad sama sekali. Dalam artian, kalau barangnya itu datang, tidak ada kewajiban bagi dia untuk memberikan pada orang yang memesan itu. Karena belum terjadi akad. Ya, Anda belum berikan uang muka. Nah, dan belum ada ketetapan di antara kita sampai kapan masa berlaku, apa temponya, selesainya. Nah, ya, sebab ini syarat-syarat salam. Dan harus dipenuhi. Harus ada uang mukanya. Kemudian sampai kapan harus jelas. Sifat-sifatnya, ukurannya harus jelas. Kama dallatil lughatu ala dhalik. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh bahasa. Wa ila anna salama yajuzu fil mawzuni wal makili wal madru' dhahabal imamu Abu Hanifah rahimahullah. Dan pendapat yang mengatakan bahwa salam itu boleh. Baik dalam hal yang ditimbang atau yang ditakar. Atau yang diukur. Ini adalah pendapat al-imam Ahmad bin Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Wala budda min ma'rifati zamani taslimi safqah. Dan harus mengetahui zaman. Tempo diterimanya barang itu. Barang dagangan itu. As-safqah maksudnya barang dagangannya. Dinamakan as-safqah disebabkan karena asal kata dari tasfiq, ya. Tasfiq itu menepuk tangan yang satu ke yang lainnya. Kebiasaan mereka dahulu para ulama ussalaf, ya, kaum muslimin di zaman para ulama ussalaf, setiap mereka berjual beli itu diakhiri untuk menunjukkan tanda terimanya dengan apa? Bersalaman. Nah, lepas selesai akad. Walaupun masih ada majelis khiyar. Nah, itu mereka. Dan itu tergantung adah, bukanlah suatu hal yang mesti. Ya, kalau adat kebiasaan di satu tempat tidak demikian dan ada cara yang lain, maka yang demikian ini tidak mengapa. Aw ma aslafa fihi li nassil haditsil mutaqaddim hadits Abbas. Atau apa yang dia telah tetapkan sebagai salaf atau salam berdasarkan hadis yang telah terdahulu yaitu hadis Abbas. Wa hadza madhhabul jumhur kama taqaddama al-isharatu ilaih fa'rif hadza. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama sebagaimana yang telah terdahulu isyarah dan penjelasan tentangnya, maka ketahuilah hal ini. Sehingga kesimpulan dalam pembahasan ini bahwa as-salaf atau as-salam adalah perkara yang masyru' dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ada ra'sul mal, ada timbangan yang ma'lum atau khil ma'lum, sampai kepada masa tempo yang telah ditetapkan pula. Dan tidak diperbolehkan terjadi gharar, jahalah. Ada sifat-sifat yang tidak jelas, harus disifatkan. Sifat-sifat barang yang akan dijadikan sebagai salam tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fa ila huna ya ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.